الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، sampai mana kajian terakhir? Setelah meninggalnya Abdul Muttalib, dan usia Nabi berapa tahun? 8 tahun. 4 tahun disusui Halimah, 2 tahun masa menyusui, dan 2 tahun berikutnya tambahan tinggal di Bani Sa'ad. Kemudian setelah itu kembali ke pangkuan sang ibu. Tidak lama 2 tahun setelah itu wafat, berpindah tangan kepada kakeknya Abdul Muttalib. Dari umur 6 pun juga tidak menunggu waktu lama, Allah Subhanahu wa taala wafatkan Abdul Muttalib, sehingga Nabi alaihi salatu wassalam kembali kehilangan orang yang paling beliau cintai. Faqama Abu Talib wa huwa ammuhu bil i'tina' alaihi. Kemudian setelah meninggalnya Abdul Muttalib, pamannya Nabi yang bernama Abu Talib memiliki tanggung jawab yang besar, yang sama. Bi akmali wajhin, dengan kasih sayang yang sempurna kepada anak saudaranya alias keponakan. Maka Abu Talib pun mencintai Nabi alaihi salatu wassalam wa ja'alahu ka ahadi abna'ihi, menjadikan beliau sama dengan anak-anaknya. Bal qaddamahu alaihim, bahkan Abu Talib lebih mementingkan keperluan Nabi alaihi salatu wassalam dibandingkan yang lain dari putra-putranya. Bahkan disebutkan dari salah satu kitab sirah, dari beberapa kitab-kitab sirah, anna Aba Talib la yanam illa wa Muhammadun bijanibih, bahwasanya Abu Talib tidak pernah tidur melainkan Nabi di sampingnya. Berusaha memposisikan diri sebagai ayahnya Nabi, tidur tidak mau melainkan Nabi di sampingnya. Wa yakhruj ma'ahu, dan keluar bersama beliau dari rumah, baik perjalanan pendek maupun perjalanan jauh, safar. Dan akan tiba nanti kisah-kisah perjalanan Abu Talib dengan Rasulullah. Wa kana yakhussuhu bitta'am, Abu Talib memberikan makanan khusus berbeda dengan yang lain kepada Nabi alaihi salatu wassalam. bal kana la ya'kul illa inda an yahdhur an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Talib sampai menunggu, tidak makan sampai Nabi alaihi salatu wasallam ada menyantap makanan yang sama. Fahuwa yahmihi wa yuhasiruhu. Abu Talib senantiasa menjaga, melindungi keponakannya. Bahkan umur Nabi alaihi salatu wasallam melebihi 40 tahun. Tidak berkurang. Di sini mungkin ada pertanyaan kepada antum ikhwani afidhakumullah. Paman Nabi alaihi salatu wasallam banyak. Tapi kenapa kok yang disebutkan selalu Abu Talib? Kisahnya terkenal, masyhur, diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Abu Talib dan Abu Talib, pamannya Nabi banyak. Jawabannya apa? Ada dua. Yang pertama, ikhwani afidhakumullah, karena Abu Talib ini merupakan saudaranya Abdullah, ayahnya Nabi alaihi salatu wassalam, dari bapak dan ibu satu, dari perut yang sama. Istilah kita apa saudara kan? Kandung. Karena harus antum ketahui, Abdul Muttalib, kakek Rasulullah alaihi salatu wassalam, memiliki berapa anak? 16. Anaknya Abdul Muttalib ada 16. 10 dhukur wa 6 banat. 10 pria, 6 wanita. Dari 5 perempuan. Dari 5 perempuan ini masing-masing mereka mengeluarkan anak. Total keseluruhan ada 16. 10 laki, 6 wanita. Dari ibu yang berbeda-beda. Dan yang paling besar, ikhwani afidhakumullah, anaknya Abdul Muttalib bernama Al-Harith. Dan semua paman Rasulullah alaihi salatu wassalam wafat. Semuanya mereka wafat di saat Nabi alaihi salatu wassalam diangkat menjadi Rasul. Kecuali 4 saja. Dari paman laki 10 tadi. Satu saudara. Paman Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, seluruhnya wafat. Kecuali 4 saja. Siapa? Abbas. Naam. Yang kedua? Hamzah. Yang ketiga? Sahal. Abu? Abu Talib. Siapa namanya Abu Talib? Siapa namanya Abu Talib? Abu Talib julukan, bukan nama, kunyah. Siapa namanya Abu Talib? Hai, ikhwan. Muhammad. Abu Muhammad bin Sanad. Siapa, ikhwan? Andaki Abu Hamid. Abdu? Abdu Manaf. Sama dengan kakeknya. Namanya Abu Talib Abdu Manaf. Kemudian sisa paman Nabi alaihi salatu wasalam yang keempat. Siapa? Abu Lahab. Siapa namanya Abu Lahab? Siapa namanya Abu Lahab? Naam? Abu Lutfi. Abdul Uzza. Abdul Uzza dan Abu Lahab ini bukan kunyah, tapi julukan. Tidak ada nama anaknya dia Lahab. Abu Lahab ini kunyahnya Abu Udbah. Anaknya namanya Udbah. Anaknya Abu Lahab namanya Udbah. Kunyahnya dia Abu Udbah. Abu Lahab adalah lakab, julukan. Lakab ini bahkan sudah terkenal sejak zaman jahiliyah. Banyak orang yang enggak tahu Abu Lahab, taunya ya Abu Lahab. Karena apa? Lakab, julukan yang tersemat bagi beliau. Kenapa disebut dengan Abu Lahab? Apa artinya Lahab? Kobaran. Dan Abu Lahab, ini banyak para da'i-da'i yang ketika menyebut sirah Nabi SAW, Abu Lahab orangnya hitam legam. Sekeliru. Bahkan Abu Lahab merupakan paman Nabi SAW yang paling ganteng. Paman Nabi SAW yang paling ganteng adalah Abu Lahab. Wa kana syadidul bayad. Dia punya kulit yang putih. Terlebih lagi di dua pipinya. Dan ma'ruf sejak zaman jahiliyah, idza ghadiba ihmarrat wajuh. Kalau sudah marah, merah wajahnya. Kalau sudah marah apa? Merah wajahnya. Dan merahnya wajah ini karena kulit yang putih. Karena merahnya wajah yang begitu berkobar. Disebut dengan apa? Abu Lahab. Yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan namanya di dalam surat Al-Masad. Nah, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah, yang lahir dari bapak dan ibu yang sama, dari perut satu, adalah Abu Talib. Kemudian nama yang lain adalah Az-Zubair. Zubair ini pun wafat sebelum Nabi SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Zubair ini ahli syair. Di kalangan suku Quraisy, kalau mereka mau adu argumen dengan menggunakan kata-kata puisi, yang bangkit adalah Zubair, pamannya Nabi SAW, ahli dalam hal syair. Dan orang Arab zaman itu berbangga-bangga dengan syair. Ini yang satu ibu, Abu Talib, Abdullah dan Zubair. Dari perempuan seperti Atikah, Ummul Hakim, Al-Baydha, kemudian Al-Barrah, kemudian Arwah, kemudian Umaymah. Ini satu bapak dan satu ibu. Abu Lahab dari ibu yang lain. Nah, sehingga Abu Talib dan Abdullah merupakan saudara kandung dari ibu yang bernama Fatimah bintu Amr ibn A'il. Fatimah bintu Amr ibn A'il. Nah, dan di antara paman Nabi SAW yang lain seorang yang bernama Juhal. Juhal ini ma'ruf. Julukannya Ghaidak. Ghaidak ini artinya pemurah. Wahuwa min aktsarun nasi amwalan fi Makkah. Dan paman Nabi yang bernama Juhal ini merupakan orang yang paling kaya raya di kota Makkah. Tentunya Nabi SAW masih kecil. Yang bernama Juhal ini orang yang paling kaya raya, loman tangan, pemurah, mudah memberikan hartanya kepada fakir miskin. Nah, di antara sebab ikhwani afidhakumullah, kenapa Abu Talib yang kemudian bertanggung jawab lebih daripada yang lain? Karena Abdullah saudaranya sendiri. Lebih dekat hubungan kekeluargaan. Ini yang pertama. Sebab yang kedua adalah karena wasiat ayahnya. Wasiat dari Abdul Muttalib yang kemudian dijalankan oleh beliau. Selama asuhan Abu Talib sejak kecil, terjadi berbagai macam peristiwa ikhwani afidhakumullah. Dan kita insyaAllah akan menyebutkan beberapa peristiwa-peristiwa yang dialami. Di antaranya peristiwa yang pertama yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari seorang yang bernama Jahbalah. Kata Jahbalah menyebutkan kisah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam masih kecil. Qadimtu Makkah wa hum fi qahtin. Suatu ketika aku datang di kota Makkah. Dan pada saat itu mereka mengalami paceklik yang panjang. Kemarau yang tidak berhenti. Air hujan enggak turun. Maka orang-orang Quraisy mendatangi Abu Talib. Karena Abu Talib sayyiduhum, pemimpin mereka. Mereka mengeluh. Berkata kepada Abu Talib, ya Abu Talib, akhatul wadi, lembah sudah kering, tidak ada air. Karena mereka bertopang dengan pertanian, butuh adanya air. Peternakan kambing, unta, butuh dengan air. Begitu pula kehidupan manusia. Enggak ada itu mereka sengsara. Akhatul wadi wa ajdabul iyal. Lembah-lembah kering kerontang, enggak ada air dan kemiskinan merajalela. Hidup mereka berat. Bersandar kepada sumur dan air hujan. Fahalumma fastasqi, maka ayu istisqa, minta hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah perkaranya penting, ikhwani afidhakumullah, mereka tahu Allah. Kalau perkaranya besar, mereka tidak kembali kepada patung Latta, Manat, Uzza, Suwah, Yaghuts, Ya'uq. Tapi mereka langsung meminta kepada Allah. Butuh cepat. Fahalumma istasqi, ayo keluar minta istisqa. Fakharaja wa ma'ahu ghulam. Maka Abu Talib pun keluar bersama anak kecil. Siapa ini? Nabi alaihi salatu wassalam. Umur masih di bawah 10. Muda belia. Masih kecil anak-anak. فَأَخَذَهُ أَبُو طَالِبْ, dipegang oleh Abu Talib. وَلَا فِي السَّمَاءِ مِنْ قَزْعَةٍ, dan pada saat itu awan cerah, terang benerang, panas, menyengat, enggak ada halangan, cerah, langit nampak. فَأَلْسَقَ ظَهْرَهُ بِالْكَعْبَةِ, kemudian Abu Talib melengketkan punggung Nabi alaihi salatu wasalam di dinding Ka'bah. Waladha bi'usbu'ihi, dan beliau sangga dengan jari jemari. Dilengketkan punggung Nabi alaihi salatu wasalam di Ka'bah, rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu itu. Allah yang menjaga. Sambil disangga dengan jari jemarinya Abu Talib. Kata rawi kisah tersebut. Fa'akbala as-sahabu min hahuna wa min hahuna. Kemudian tiba-tiba datang gumpalan awan dari sana dan dari sini. Timur, barat, utara maupun selatan. فَنَزَلَ الْمَطَرُ وَانْفَجَرَ الْوَادِ, maka hujan turun dengan lebat sampai membanjiri lembah-lembah. Karena mereka orang Arab tinggal di lembah di bawah bukit. Jadi kalau ada hujan dari atas gunung turunnya ke bawah. Memenuhi ladang-ladang mereka. Wa akhdabal badi. Tanah-tanah pun menjadi subur. Maka kejadian itu Abu Talib senantiasa menandungkan sebuah syair atau puisi atau pantun. Abiyadha yustashqul ghumamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramili. Dan ini senantiasa disenandungkan oleh Abu Talib. Bahkan setelah kejadian ini beberapa tahun senantiasa sering menyebutkan syair tersebut. Mengingat peristiwa yang terjadi di zaman itu. Abiyadha yustashqal ghumamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramili. Putih. Maksudnya bahwa wajahnya Nabi. Ketika diletakkan di punggung atau ketika diletakkan di dinding Ka'bah. Putih. Sebagai penolong anak-anak yatim yang meminta turunnya hujan. Wa ismatun lil aramili. Untuk menjaga kehormatan dan kehidupan para janda-janda. Ini salah satu kisah yang disaksikan oleh suku Quraisy. Bahkan peristiwa tersebut sampai dimasukkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Alamat An-Nubuwah, tanda-tanda kenabian, di antaranya kisah tersebut. Kajian sirah pada sesi kali ini sampai di sini. Kita cuma ingin mengambil satu hikmah dari peristiwa tersebut. Yang diperbuat oleh Abu Talib itu dinamakan apa? Dinamakan apa? At-tawassul. Jadi sejak zaman dulu mereka tahu tawassul. Tapi tentunya berbeda tawassul pada zaman jahiliyah dengan tawassul di dalam Islam. Arti tawassul ikhwani afidhakumullah dari sisi etimologi bahasa. Kullu syai'in yutawassal bihi ilal matlub. Segala sesuatu yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan maksud dan tujuan. Dijadikan itu sebagai jembatan, wasilah. Ini arti secara bahasa. Kullu syai'in yatawassal bihi ilal matlub wal maksud. Segala sesuatu yang dijadikan sebagai sarana. Agar sampai kepada tujuan dan maksud yang dia inginkan. Ini yang disebut dengan tawassul secara bahasa. Secara terminologi syar'i, istilah syariat. Yang dimaksud dengan tawassul sebagaimana yang diartikan oleh Al-Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Abu Al-Khattab Al-Basri, salah satu dari kalangan para tabi'in ahli hadis. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan tawassul adalah at-taqarrub ila Allah bi ta'atihi wal 'amalu bima yurdi. Apa yang dimaksud dengan tawassul? Yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Ini tawassul. Wal 'amalu bima yurdi. Dan menjalankan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat apa? Tawassul. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 35. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan cari wasilah, perantara dengan amal-amal yang baik. Carilah wasilah dengan ketaatan. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan berjihadlah di jalannya, semoga engkau menjadi orang-orang yang beruntung, mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan, kenikmatan, keberuntungan. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mencari wasilah dengan amalan yang diridhai. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, para ulama, mereka membagi wasilah itu kepada tiga jenis. Wasilah ada tiga macam. Ada tiga model. Dan ini supaya bisa difahami. Karena sebagian dari kalangan kaum muslimin menyalahartikan wasilah. Dan menyelewengkan maknanya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Macam wasilah yang pertama, at-tawassul al-masyru'. Kemudian yang kedua, at-tawassul al-bid'i. Yang ketiga, at-tawassul al-syirki. Yang pertama, wasilah yang syar'i dianjurkan. Yang kedua, wasilah yang dihukumi bid'ah. Yang ketiga, wasilah yang dihukumi syirik. Hati-hati. Jangan kemudian Anda memahami wasilah, ternyata wasilah tersebut dibenci. Karena kenapa? Tidak ada aturan dalam syariat Islam. Atau menjalankan amalan yang Anda maksud wasilah, dan ternyata wasilah tersebut yang Anda fahami bisa mengeluarkan seseorang dari koridor Islam karena terjatuh kepada kesyirikan. Tawassul yang pertama yang dimaksud dengan tawassul syar'i hanya empat saja. Jadi jenis yang pertama terbagi menjadi empat macam. Yang pertama, tawassul masyru', yang disyariatkan. Apa itu tawassul masyru'? Terbagi menjadi empat hal. Yang pertama, tawassul dengan asma apa? Al-husna. Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang agung. Artinya apa? Ketika Anda berdoa, sebelum berdoa, menggunakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wasilah perantara. Ini disyariatkan. Anda puji Allah subhanahu wa ta'ala. Anda tinggikan Allah, zat yang maha agung. Anda ulangi pujian-pujian tersebut. Anda sucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian engkau meminta apapun hajat dan kebutuhanmu. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, walillahil asma' al-husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala sematalah asma'ul husna. Maka berdoa dengan itu. Sebelum meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebutkan nama-namanya yang baik. Sifat-sifatnya yang agung dan tinggi. Ini sebab turunnya ijabah. Berdoalah dengannya. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyeleweng, menyimpang, sesat dari pemahaman yang benar atas asma'ul husna. Sayujzauna ma kanu ya'malu, dan mereka akan mendapatkan ganjaran dari apa yang mereka lakukan. Maka tawassul yang pertama ini, ikhwani afidhakumullah, dengan nama-nama Allah yang baik. Suatu ketika seorang sahabat berdoa dengan sedikit mengeraskan suaranya sampai suara tersebut didengar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kata sahabat tersebut, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la syarika lak. Ya Allah, aku meminta kepadamu zat yang pujian kembali kepada engkau. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadai melainkan zatmu. Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi yang tidak ada seperti itu contohnya atau permisalannya. Al-Mannan, sang pemberi. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, yang maha tegak lagi kuasa, yang maha mulia lagi maha bijak. Inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar, ya Allah. Baru dia berdoa. Jauhkan aku dari api neraka, masukkan aku ke dalam surga. Nabi alaihi salatu wasalam terkesima dengan doa sahabat tersebut. Kebutuhan dia kalimatnya sedikit, tapi tawasulnya banyak sekali. Menggunakan apa? Asmaul Husna. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Laqad da'a Allah bi ismihil 'azhim." Hamba ini telah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan namanya yang agung. Alladhi idha du'ya bihi ajab. Yang apabila berdoa dengannya diijabai. Wa idha su'ila bihi a'ta. Dan ketika meminta dikasih, diberikan. Maka ini yang pertama. Maka kita sebut, ya Razzaq, ya Ghafur, ya Rahman, ya Karim, ya Mannan, ya Aziz, ya Jabbar, ya Ghaffar. Kemudian antum sebutkan hajatnya. Apapun hajat tersebut, hajat dunia maupun hajat apa? Akhirat. Bertawassul. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, at-tawassul bil iman. Dengan menggunakan apa? Keimanan. Ya Allah, aku beriman kepadamu. Aku beriman kepada Nabi-Mu. Aku beriman kepada para malaikat. Hal-hal gaib. Takdir yang qadha. Baik ataupun buruk. Aku beriman kepada kitab-kitab-Mu yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Baik itu Taurat, Injil, Zabur, Al-Furqan atau Al-Quran, Suhuf yang turun kepada Musa dan Suhuf yang turun kepada Ibrahim. Aku imani. Dan kitab-kitab yang mungkin aku tidak ketahui. Dia beriman. Kemudian setelah itu anda sebutkan hajatmu. Ini pun juga wasilah. Dalilnya apa? Al-Quran. Alladzina yakuluna rabbana innana amanna. Orang-orang beriman mereka yang berkata, ya Allah, Tuhan kami. Innana amanna. Sesungguhnya kami beriman. Wasilahnya dengan apa ini? Iman terlebih dahulu. Faghfir lana dhunubana, ampuni dosa-dosa kita. Wa qina adzaban nar, jauhkan kami dari azab api neraka. Ini tawassul yang kedua. Kemudian tawassul yang ketiga. Dengan amal soleh yang kita lakukan. Ini macam tawassul yang dibolehkan. Semua di antara kita punya amal yang baik. Sedikit ataupun banyak. Kecil ataupun besar. Maka disebutkan amal-amal tersebut. Sebagai apa? Wasilah, perantara. Supaya kita mendapatkan tujuan. Dan ini Ikhwani afidhakumullah, terdapat di banyak dalil. Di antaranya kisah tiga orang apa? Yang masuk ke dalam gua. Kemudian mereka tertutup dengan batu yang rontok atau yang runtuh. Kemudian tiga orang tersebut masing-masing mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan wasilah perantara amal yang barusan saja mereka lakukan atau yang mereka punya. Satu berwasilah dengan apa? Berbakti kepada orang tuanya, menghormati ayah dan ibu dengan memberikan air susu kepada mereka dan menunggu sampai mereka bangun dari tidurnya. Penghormatan yang luar biasa, ini amal yang baik. Ini yang pertama. Yang lain lagi, berwasilah dengan menggunakan apa? Al-iffah, kesucian dirinya. Ketika hendak bertemu dengan kekasih yang dia cintai, dia ingin berhubungan dengan perempuan tersebut, kemudian dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tinggalkan zina karena takut azabnya. Ini merupakan amalan. Meninggalkan dosa besar merupakan amalan yang baik. Ini wasilah. Orang yang ketiga apa? Wasilah amalannya apa? Dengan amanat. Dia mendapatkan kambing temuan atau diberikan amanat kambing temuan. Dia kembang biakkan sampai banyak. Kemudian tiba-tiba datang pemiliknya. Diberikan semua. Perkembang biakan hewan ternak yang sudah dia lakukan. Amanat. Farrij ma nahnu fi ya Allah. Kasih jalan keluar atas cobaan yang kami hadapi. Fan farajati sakhra. Wa kharaju yamshun. Nah, maka gua itu pun terbuka batunya dan mereka keluar. Terbebas. Allah subhanahu wa ta'ala kasih jalan keluar. Dengan apa? Dengan amalan mereka. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, sebaik-baiknya perbekalan umat manusia di dalam menanggulangi berbagai macam musibah dan kesukaran adalah takwa. Maka jadikan wasilah takwa antum kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amalan yang besar. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan jalan keluar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Diberikan rezeki dari jalan-jalan yang dia tidak sangka-sangka, dia tidak ketahui, dan dia tidak bayangkan sebelumnya. Dengan apa? Takwa. Jadikan ini sebagai wasilah. Ini yang ketiga, yang terakhir, yang keempat. Menjadikan wasilah dengan orang-orang soleh yang masih apa? Hidup. Terkadang kita ini merasa banyak dosa. Terkadang kita ini merasa banyak dosa. Baik yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui, dosa kecil maupun dosa besar. Maka paling tidak kita mendatangi orang yang betul-betul menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya, ya akhi. Doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala begini dan begitu. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Nabi SAW minta doa kepada para sahabat. Nabi meminta kepada para sahabat dan kepada umatnya bahkan. Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau kalian mendengar azan, ucapkan seperti apa yang kalian dengar dari azannya. Wa sallu alayya, kemudian kalian bersolawat kepadaku. Apa artinya solawat? Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi. Di sini Nabi SAW minta didaba. Didoakan. Man salla alayya wahidun sallallahu biha asra. Yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada dia 10 kali. Wasallu li wasilah, dan mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah untukku. Nabi alaihi salatu wasallam meminta wasilah berupa kedudukan surga, minta kepada umatnya. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, meminta kepada orang soleh, bukan ahli maksiat, bukan orang fasik, bukan ahlul bid'ati wal ahwa, dan dia masih hidup, boleh. Para sahabat ketika terjadi paceklik, kemarau, Nabi alaihi salatu wasallam salat Jumat naik di atas mimbar, tiba-tiba sahabat mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwali wal anfus, wahai Rasulullah, harta banyak hilang, manusia banyak binasa, ud'ullah an yaghithna, doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jalan keluar kepada kami. Nabi alaihi salatu wasallam langsung istisqa di atas mimbarnya salat Jumat, meminta diturunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala langsung berikan hujan satu pekan lamanya, tidak berhenti. Sampai minggu berikutnya datang lagi sahabat yang sama, ya Rasulullah, banjir di mana-mana. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghentikan hujan. Nabi berdoa lagi, berhenti hujan. Ini para sahabat minta kepada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara nabinya. Dan ini disebut apa? Wasilah. Ini yang keempat. Dari jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, tawassul bid'i. Tawassul yang dihukumi bid'ah. Apa itu tawassul bid'i? Bertawassul dengan jah. Kedudukan Nabi alaihi salatu wassalam. Bertawassul dengan kedudukan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini bid'ah. Karena tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Pada zamannya Umar ibn al-Khattab, terjadi paceklik yang sama di kota Madinah. Untuk kedua kalinya. Terjadi paceklik yang sama. Umar kemudian mendatangi siapa? Mendatangi Abbas, pamannya Nabi SAW. Sambil dia berkata, ya Allah, kami dahulu bertawassul dengan Nabimu. Kemudian engkau turunkan kepada kami hujan. Maka pada saat ini kami bertawassul kepada paman Nabimu. Maka berikan kepada kami hujan. Kata Anas, fanazalatil matar. Lantas turun hujan. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam kuburannya ada. Tapi tidak menggunakan jah. Kedudukan beliau sama sekali tidak. Kemudian yang ketiga adalah tawassul syirki. Apa itu tawassul syirki? Bertawassul dengan mayit yang sudah wafat. Minta mereka untuk memberikan manfaat dan menolak bala. Ini dihukumi syirik. Sekali lagi para sahabat minta kepada yang lain. Di antaranya Yazid ibn al-Aswad. Meminta kepada Yazid ibn al-Aswad untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping mereka ada kuburan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan mereka tidak meminta kepada kubur. Maka yang berwasilah kepada kuburnya para wali, orang-orang yang sudah wafat, termasuk salah satu pembatal keislaman. Karena dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan ciri-cirinya ahlul jahiliyah. Mereka menyembah patung Latta, Uzat, Manat, Yahuth, Ya'uq, Suwa, bukan karena mereka memberi manfaat dan mudharat, tidak, mereka tahu. Ini semua orang-orang soleh dulunya. Tapi mereka menganggap bahwasanya doa mereka bisa diantarkan dan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa bedanya kita dengan mereka? Maka sekali lagi tawassul yang ketiga ini dihukumi syirik, yaitu menjadikan mayit-mayit yang di dalam kuburnya sebagai perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal diri-diri mereka yang di dalam kubur butuh adanya pertolongan. Dan tidak bisa menolong diri mereka sendiri, kemudian lantas akan menolong orang yang lain. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Ilahuna walhamdulillah.